saya melihat Pancasila dari sudut Al-Ma'idah An-Nur 55, alladzina amanu, beriman kepada ketuhanan yang maha esa, wa amilus shalihat. Jadi orang Indonesia beramal solehnya udah jelas tuh, sila kedua sampai sila kelima. Tapi kenapa kebelakangan umat Islam dituduh anti Pancasila ya? Ini pasti ada PKI ini yang ngomong di belakang nih. Ini pasti ada sosialisme nih di belakang ini yang gak suka dengan ketuhanan yang maha esa. Di zaman Ibn Nasir, dalam bukunya Antara Agama dan Negara, tahun setelah tahun 65 PKI ditumpas, ada toko PKI yang jalan di kota-kota pura-pura gila, pakainya cumpang-camping sambil nyanyi Indonesia Raya dan ngapalin Pancasila. Padahal dia PKI, supaya kagak ditangkap gitu aja. Nah, ceritanya begini. Jadi sekarang ini bagaimana mengarahkan kebangkitan umat untuk kejayaan bangsa kita ke depan dengan akhlak Islam kita? Tentu secara konstitusional. Nah, hati-hati dalam memilih pemimpin. Pemimpin itu yang adil kata kategorinya. Nah, kalau ingin bersatu sekarang, mudah-mudahan lah ya Allah berikan kepada Indonesia imam yang adil. Tapi ada tahapannya. Pertama, ya kalau ingin dapat pemimpin yang adil, kita nggak tahu siapa yang baik buat kita. Kita nggak tahu, betul nggak? Duterte ketika dipilih, pernah nggak bangsa Moro, Muslim di Moro itu berpikir bahwa nanti di kepemimpinan Duterte umat Islam menjadi begitu aman, nyaman, bahkan berkuasa di Mindanao, betul nggak? Sekarang ini, nggak ada yang pernah nyangka. Tapi saya nggak bilang kamu akan dipimpin sejenis Duterte, enggak. Saya mau bilang nggak tahu siapa yang terbaik buat kita, betul? Tetap harus punya pilihan, ya, tetap harus punya cita-cita, tetap punya target. Tapi ujungnya, ikuti saya, walillahi mulkus samawati wal ard. Artinya, dan milik Allah lah seluruh keluah kekuasaan langit dan bumi. Walam yakun lahu syarikun fil mulk. Dan tidak ada sekutu baginya dalam hal kekuasaan. Itu pegang baik-baik. Itu. Kalau perlu deklarasikan setiap hari. Ikuti saya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Saya bacakan artinya, enggak usah diikuti. Ini kan dari surah apa? Ali Imran ayat 26. Kul, katakan, Allahumma, wahai Allah, malikal mulk, maha penguasa yang menguasai semua penguasa berikut semua kekuasaan mereka. Allahumma malikal mulki, wahai sang maharaja yang menguasai semua raja berikut semua kerajaan mereka. Tu'til mulka man tasha, engkau lah yang mendatangkan pemimpin sesuai kehendakmu. Engkau pula yang akan mencabut paksa semua penguasa sesuai kehendakmu. Ada penguasa yang kau berikan kekuasaan berikut kemuliaan, tapi ada juga orang-orang yang berkuasa dikasih kehinaan dengan kekuasaannya. Sampai di sini sudah yakin pada itu? Enggak mesti kalau Anda naik pangkat mulia, enggak mesti. Ada orang dinaikkan pangkatnya untuk dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mesti kalau Anda diturunkan pangkat Anda hari ini karena Anda berpegang pada kebenaran, tidak tunduk kepada pemimpin yang jahat, enggak mesti Anda hina, akan dimuliakan kedudukan Anda. Apalagi cuma siklus 5 tahunan. Hari ini Anda tunduk pada pemimpin Anda, pemimpin yang kemudian menjilat kepada yang lain, Anda kemudian dijatuhkan, nanti ganti ke penguasa lain lagi ceritanya, betul? Kekuasaan ini sebentar, karena semua kekuasaan itu milik siapa? Allah. Milik Allah Subhanahu wa taala.